Kaso bilang jangan ada ular minyak kepala dua. Tapi hatinya dah sadar, so ada hubungan gerak. Sayang siapa dok dia karena peruga. I'm not afraid.